السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، بارك الله فيكم. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Rabbuna Tabarakar Rahman. Allah telah memberikan kita kenikmatan untuk hadir di halaqah pertama di pembahasan kitab yang akan kita baca ini, Ta'zimul Ilmi. Insyaallah ta'ala. Tidak kita ragukan lagi bahwa kenikmatan menuntut ilmu adalah merupakan tanda dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah tabarakal rahman baik, maka Allah subhanahu wa taala berikan kepahaman dia dengan agama ini, dengan agama Allah subhanahu wa taala yang sempurna ini. Dan paham dalam agama ini, ya ikhwah fillah barakallahu fikum, yufaqihu fid din di sini semua, bukan hanya satu pembahasan dalam agama ini. Sebab dalam hadis yang dikenal dengan hadis ummu sunnah, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hadir di sana. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Rasul menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Kemudian Jibril juga telah disampaikannya. Kemudian bertanya tentang Islam. Kemudian tentang ihsan. Semua permasalahannya telah disampaikan, iman, Islam dan ihsan. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Para sahabat mengatakan seperti jawaban mereka biasanya. Inilah jawaban yang sungguh sangat menakjubkan. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang terlebih tahu. Masyaallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, huwa Jibril, dia adalah Jibril Atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan, ia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Allahu Akbar. Maka pemahaman dalam agama ini paham secara menyeluruh, paham secara menyeluruh, iman, Islam, ihsan, ini pula yang disebut oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usulus Salata, dengan tiga martabat Islam, iman, Islam dan ihsan. Iman dengan permasalahan-permasalahan, dengan pokoknya, dengan rukunnya dan cabang-cabangnya. Islam dengan rukun-rukunnya dan perkara-perkara yang terkait dengan syariah yang mulia ini. Ihsan dengan rukunnya juga. Ikhwafillah barakallahu fikum. Maka inilah orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik. Ia paham dalam agama ini semua seluk-beluknya. Islam itu bukan hanya dalam perkara adab saja, tidak. Ada perkara syariah. Islam bukan masalah tauhid saja, tidak. Ada Islam berbicara tentang yang lainnya juga, hatta jihad. Islam berbicara bukan masalah jihad saja. Jihad itu hanya satu poin dari poin-poin permasalahan yang ada dalam agama ini. Dan inilah ciri khas Ahlussunnah. Ikhwatillah barakallahu fikum. Ahlussunnah adalah orang yang bersemangat dalam mempelajari din ini secara menyeluruh. Bukan permasalahan seperti permasalahan sebagian firqah yang ada kulihat mereka hanya mengkaji dalam satu poin-poin. Ada yang sibuk, sesibuk-sibuknya dengan perkara adab, perkara akhlak saja, sehingga perkara syariah dan bab fikih ia pun tak pelajari. Ada yang sibuk, sesibuk-sibuknya dengan permasalahan jihad, jihad, jihad, tauhid tidak beres. Perkara syariah yang lain tidak paham. Inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Ahlus Sunnah, Masya Allah, mereka adalah orang yang bersemangat dalam mempelajari din ini secara menyeluruh. Hadis yang mulia tadi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ada satu hadis yang dhaif secara sanad, tapi sahih betul secara makna, mafhum mukhalafah dari hadis ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala tidak baik, ia tak Allah beri paham dalam agama ini, tak dia beri paham untuk mempelajari din ini. Baik dari permasalahan-permasalahan bab yang ada, atau dia hanya menekunkan dirinya, menyibukkan dirinya dalam satu poin-poin permasalahan-permasalahan yang ada dalam agama ini, sehingga terkesampingkan poin-poin yang lain yang tak kalah pentingnya dalam agama ini. Dan kita Ahlus Sunnah tidak membeda-bedakan agama ini, kerana agama ini semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Ikhwasillah barakallahu fikum. Oleh kerana itu, dalam rangka belajar untuk menjadi orang yang baik ini, dan berharap untuk menjadi orang yang baik ini, kita butuh bimbingan ulama dalam menempuh perjalanan talabul ilmi. Ketika Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tak tahu. Bukan hanya dalam masalah poin hukum saja, tapi bagaimana cara belajar juga kan kita harus belajar dari para ulama yang telah mereka gemilang dan terbilang, yang mereka telah berjaya, yang mereka telah berhasil dalam talabul ilmi. Dan talabul ilmi, ya ikhwah, tidaklah dipahami hanya untuk orang-orang anak muda-muda saja. Talabul ilmi, ya ikhwah, barakallahu fikum, adalah untuk semua orang yang beragama Islam. Karena hadisnya adalah talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, siapapun dia. Ketika dia telah mengucapkan syahadatain, beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhirat, maka dia wajib menuntut ilmu. Makanya kalimatnya fariidhah, senantiasa berkesinambungan, dia wajib menuntut ilmu. Maka dapatlah kita jumpai dalam sirah bahwa para sahabat Nabi SAW yang dikala usia tua mereka masih Islam dan mereka juga tetap bersemangat dalam talabul ilmi, dalam mencari ilmu dini. Ikhwasillah barakallahu fikum. InsyaAllah permasalahan ini akan diulang lagi, akan kita sebutkan lagi dalam pembacaan kitab Ta'zimul Ilmi, karena Syekh penulisnya juga menyinggung permasalahan belajar bukan hanya untuk orang yang muda ini. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, kita langsung mulai insyaAllah membaca kitab Khulasatu Ta'zimul Ilm atau Ta'zimul Ilm. Khulasatu, antum ambil pena, lihat bukunya, harakati, maknai. Khulasatu artinya ringkasan. Kita belajar yang ringkas-ringkas dulu, Pak. Enggak yang panjang-panjang. Kalau langsung panjang-panjang, bingung sendiri. Ta'zimul ilmi, ta'zimu itu artinya mengagungkan. Mengagungkan. Al-ilmi, ilmu. Jadi jangan ragu untuk belajar bahasa Arab, enggak susah nih. Satu sisi jika dipandang begitu. Karena bahasa Indonesia banyak dari bahasa Arab. Ilmunya bahasa Arabnya ilmu juga. Nah, di kulitnya, Pak. Kita belajar dari kulit ke kulit. Baik. Ikhwafillah barakallahu fiik. Tasnif penyusun. Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi. Nama beliau Salih. Memang orang yang saleh. Beliau di antara ulama yang tersyat hari ini. Sampai dikatakan beliau ini telah berguru kepada 1000 orang para ulama. Allah masih hidup. Masih berusaha. Masyaallah. 1000 orang guru. Kita yang betul-betul sudah berguru berapa? Allah Karim. Sesuara bin Abdullah bin Hamad Al-Usayyid. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan saya dengan beliau. Majlisnya dahsyat. Majlis beliau dahsyat sekali. Silakan antum buka webnya. Kajian-kajian beliau itu punya keistimewaan dari yang lain. Ini kitab ini beliau bacakan itu punya sanad, Pak. Inilah kekurangan saya untuk menyampaikan kitab ini. Saya hanya bisa memberikan faedah dari membacakan kitab. Sanadnya Allah belum berizkikan saya mendengarkan samak dari kitab ini. Beliau musnid. Daurah kitab saja di Masjid Nabawi beberapa tahun yang lalu, itu sejak dari salat subuh sampai tamat kitab beliau ini, beliau bacakan hampir 4 jam, 3 jam lebih. Allahu Akbar. Tak beranjak dari tempat duduk. Allah Karim. Ini semangat, himmahnya para ulama. Daurahnya bukan sehari dua hari, beberapa hari. Allahu Akbar. Hampir 10 hari. Allah Karim. Ulama. Makanya di hari yang ke hari-hari terakhir, beberapa hari menjelang selesai, beliau pingsan. Allah Akbar. Pingsan. Ketika membacakan kitab Matan Al-Ajruniyah, pingsan. Pingsan. Kemudian dibawa, dikasih air zam-zam. Akhirnya sadar lagi, dibawa, dikasih obat. Akhirnya sorenya ngajar lagi. Masya Allah, ini ulama. Ini semangat ini mengalahkan yang lain. Sebab semangat itu hanya boleh Tidak boleh pudar, Pak. Uban silakan tumbuh, tapi semangat tak boleh hilang. Nah, ini kita bawakan nanti semangat ini. Uban itu hanya boleh tumbuh di kepala, jangan dalam semangat. Baik. Ikhwah kita, barakallahu fikum. Ini beliau. Ya. Saya di antara yang Allah belum berikan rezeki untuk duduk di majelis para ulama. Sampai sekarang begitu. Mala yutroku kudu, la yutroku kudu. Sesuatu yang kita tidak dapatkan, kita ada bertekad dengan kita tinggalkan semuanya. Nah, ada rezeki, saya bertekad nak ngejar-ngejar ini nanti. Ada toroh sana, kita kejar. Mudah-mudahan Allah beri rezeki. Ghafarallahu lahu waliwalidayhi wa limasyaihi walilmuslimin. Semoga Allah ampuni beliau dan kedua orang tua dan para masyaikh dan segenap kaum muslimin. Saya kalau baca yang begini, Pak, inilah semoga Allah Ta'ala berikan pula rezeki ke depannya untuk menulis kitab. Saya bertekad betul untuk menulis kitab ini. Setidaknya menceritakan perjalanan pun jadilah. Fasilah barakallahu fikum. Coba antum bayangkan, setiap orang baca buku beliau, baca ghafarallahu lahu, Allah ampuni beliau. Tak tanggung-tanggung pula orang tuanya dapat faedah, dapat faedah orang tuanya dan guru-guru beliau. Allah, ini menunjukkan juga syekh Salih bin Abdullah Al-Husayn tidak melupakan kedua orang tuanya dan guru. Masyaallah. Begini, saya teringat dengan Imam Syafi'i. Antum coba bayangkan, ketika Imam Syafi'i disebut namanya, dibaca kitabnya, wallahi senantiasa ada yang sebalik Imam Syafi'i mendapatkan keutamaan. Siapa? Itulah orang yang telah membesarkan Imam Syafi'i, ibunya. Allah terima. Ini keutamaan. Orang tua kita, kita harus berarti seingat. Apapun amal saleh itu kita ingat orang tua kita. Antum upayakan dalam hidup ini untuk memberikan yang terbaik. Adakah dia masih hidup, orang tua kita, atau ketika dia telah meninggal dunia? Dan juga kepada guru-guru kita, guru-guru. Sebab guru ini, para ulama, di antara ulama kita ada yang menyebutkan syuyukhul insan aba'uhum fiddi. Guru-guru manusia itu adalah bapak-bapak mereka dalam agama Allah. Guru-guru manusia itu adalah bapak-bapak mereka dalam agama. Kadang, Pak, seorang anak hanya bisa dilahirkan oleh kedua orang tuanya dari tempat yang mulia hingga ke tempat yang hina. Tapi seorang guru bisa mengangkat muridnya dari tempat yang hina menuju tempat yang mulia. Allahu Akbar. Maka pantaslah Ali radhiyallahu anhu menyebutkan bagaimana akan keutamaan guru itu. Ana abdun man 'allamani harfan. Saya adalah budak orang yang mengajarkan saya satu. Allahu Akbar. Ikhwati barakallahu fikum. Naam. Kita baca kitabnya. Buka di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati la barakallahu fikum. Kenapa para ulama senantiasa memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Para ulama memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim mencontoh kitab Allah. Dan yang kedua, mencontoh sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah murasalahnya dalam surat menyuratnya. memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahil mu'azzam. Alhamdulillahil mu'azzam bil tauhid. Alhamd segala puji lillah milik Allah. Al-mu'azzam yang diagungkan Allah bitauhid dengan mentauhidkannya. Ikhwati tabarakallahu fikum. Kita memuji Allah karena memang Allah lah yang berikan segala-galanya kepada kita. Dan Allah itu diagungkan dengan mentauhidkannya. Dan tauhid terbagi tiga: rububiyyah, uluhiyyah, dan asma wa sifat. Wa sallallahu wa sallama, semoga Allah bersalawat dan semoga Allah bersalawat dan salam ala, di atas atau kepada abdihi, hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya Muhammadin al-mahsusi yang dikhususkan bi ajlil mazid, dengan agung-agung keutamaan atau kelebihan. Wa ala alihi, dan juga di atas atau kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau. Keluarga beliau adanya hubungan nasabnya dengan beliau. Sahabat beliau adalah orang yang beriman dan berjumpa dengan Rasul. Orang yang beriman tapi tak berjumpa dengan Rasul itu bukan sahabat. Orang yang berjumpa dengan Rasul tapi tak beriman itu juga bukan sahabat. Ulil fadli, yang memiliki keutamaan, war ra'yi syadidi, dan pendapat yang benar. Ra'yu itu pendapat atau pemikiran, syadid itu yang benar atau lurus. Lurus. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Fahadihi, maka ini adalah min kitabi, merupakan bagian dari kitabku, ta'zimul ilmi, ta'zimul ilmi. Jadi kitab beliau ini, khulasah ta'zimul ilmi ini adalah asal dari kitab beliau yang berjudul ta'zimul ilmi, tapi diringkasnya. Khulasatul lafzi, ringkas lafaznya. U'iddat biltiqatiha, mu'iddat, yang disediakan, biltiqatiha, pengumpulannya, sediakan, mengumpulkannya, mengumpulkan ringkasan ini, limaqsadil hizbi, untuk tujuan menghafal. Fastukhrija, maka dikeluarkan minhu, darinya, lil manfaatil mazkuratil lubadi, lil manfaat, untuk mendapatkan manfaat, al mazkuratil lubadi, al mazkurah itu yang disebutkan, al lubadi yang inti, berarti artinya fastukhrija minhu, maka dikeluarkan darinya, lil manfaati, untuk mendapatkan manfaat, al mazkuratil lubadi, poin-poin inti yang disebutkan. Karena kadang terjemahan secara harfiah betul susah. Wa ju'ila fihi unmuzaju min kulli babin, dan dijadikan di dalamnya contoh-contoh, min kulli, dari setiap babin, baba. liyakuna, supaya adalah, supaya fi nufusit talabah, supaya adalah dalam diri talabah penuntut ilmu, syamsan nahar, bagaikan matahari di kala siang. Wa yatarashahu, ba'dahu ila al-amali wad-dikar wal-ittikar, dan agar mereka kuat atau bisa setelahnya ila al-amali, untuk mengamalkan wad-dikar. Dikar ni, ini sebuah dikar. Dikar itu adalah sebuah permainan orang-orang negro, demikian disebutkan dalam kamus. Jadi agar mereka terlatih atau kuat berjalan setelahnya, atau bisa melakukan amal setelahnya, dan juga bisa beramal dan melakukannya sendiri setelah memahami. Fas'alullah, fa'as'alullah, maka saya memohon kepada Allah, li, bagi, walahum, dan mereka, luzuma, untuk melazim, ma'a kidit ta'zim. Ma'a kid itu poin-poin, ta'zim, pengagungan, pengagungan ilmu ini. Wal fawza, dan meraih atau mendapatkan, bijawani fadlihi, dengan mendapatkan kumpulan-kumpulan fadil, keutamaannya. Fadlihi al-azim, keutamaannya yang agung. Baik. Fadilah barakallahu fikum. Semoga antum sabar. Jadi bila bawakan kitab-kitab, dalam kitab ini poin-poin yang dahsyat, insyaAllah. Kita bertekad, Pak, tidak lewat dari 3 jilid kitab ini selesai. Setuju? InsyaAllah. Ini tekad kita. Saya bertekad 1. Mundur jadi 2. Tidak ada cerita lagi. Lebih dari 3 tidak ada lagi. Baik, kita selesaikan 3. Berarti 20 poin di sini, setidaknya ada 7 atau 6 poin selesai, atau 5 poin. Sekarang kita baca 4-5. Besok 7, besoknya 8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah berikutnya. Alhamdulillah. Saya tak terjemahkan ini. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya ada sebanyak bilangan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersalawat kepada beliau dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, sebanyak apa salawatnya, sebanyak man, ada bilangan man, orang atau siapa, ta'allama, yang belajar, wa'allama, dan orang yang belajar. Amma ba'd. Fa'inna hadzal 'abdi فَإِنَّ هَذَا الْعَبْدِ مِنَ الْعِلْمِ, maka sesungguhnya هَذَا, kedudukan atau bagian yang didapatkan الْعَبْدِ oleh seorang hamba, مِنَ الْعِلْمِ, dari ilmu, مَوْكُوفٌ, tergantung, ala di atas hadzi qalbihi, kedudukan hatinya, min dari ta'zimihi, mengagungkan ilmu, wa ijlalihi, dan memuliakan. Naam. Fa inna hadzal 'abdi, maka sesungguhnya kedudukan seorang hamba, minal 'ilmi, dari ilmu, mauqufun, tergantung, ala hadzi qalbihi, berdasarkan atau di atas hadzi, kedudukan qalbi, hatinya, min ta'zihihi, dari pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan memuliakannya. Ta'zim dan ijlal itu mengagungkan dan memuliakan, atau memuliakan dan mengagungkan. Faman intala'a, asal katanya faman intala'a, maka barang siapa yang telah terpenuhi qalbu, hatinya, bita'zimil ilmi, dengan pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan memuliakannya, saluha ayyakuna mujillan lahu, saluha, pantaslah ayyaku, ia menjadi mujillan lahu, orang yang, seseorang yang memuliakan ilmu, wa biqadari, dan tergantung dengan kadar nuqsan, kurangnya hibatil ilmi, rasa hormatnya terhadap ilmu, fil qalbi, di dalam hati. Saya ulang, wa biqadari, dan tergantung dengan kadar nuqsan, kurangnya hibatil ilmi, hibah itu rasa hormat terhadap ilmu, hibatil ilmi, rasa hormat terhadap ilmu, fil qalbi, dalam hati, yang kusuh, kurang pula lah hadzul 'abdi, bagiannya atau kedudukan seorang hamba, minhu, dari ilmu tersebut. Demikianlah Pak, ketika hati kita tidak ada rasa hormat terhadap ilmu, maka ketika itu ilmu akan pergi dan hilang pula dalam diri kita. Tapi manakala ilmu kita agungkan, manakala pengagungan terhadap ilmu, hormatnya kita terhadap ilmu, dan lain-lain sebagainya, maka ketika itu ilmu akan dekat kepada kita. Yang kusu, kurang pula hazzul abdi, kedudukannya seorang hamba, minhu, dari ilmu tersebut. Hatta yakuna, hingga jadilah, minal qulubi, di antara hati itu, dari hati-hati, qalbun, hati, laisa, yang tiada, fihi, di dalamnya, syai'un minal ilmi, tidak ada sesuatu pun di dalamnya dari ilmu. Jadi laisa fihi, tidak ada dalam hatinya lagi syai'un, sedikit pun atau sesuatu pun, minal ilmi, dari ilmu. Baik, demikianlah. Oleh karena itu kita harus mengagungkan poin pengagungan terhadap ilmu. Kita muliakan apa saja. Sebentar, kita baca dulu empat ini. Faman azzama al-ilma, faman, maka barang siapa, azzama, yang telah mengagungkan al-ilma, ilmu, lahat, niscaya, tampaklah, anwaruhu alaihi, cahaya-cahaya ilmu itu di atas dirinya. Betul. Demikianlah bapak-bapak sekalian. Ikhwasillah barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan tampaklah cahaya ilmu itu dalam dirinya. Wa wafadat. Dan niscaya datanglah rusulu, utusan-utusan fununihi, cabang-cabang ilmu itu ilaihi, kepadanya. Ada saja dia mudah lagi untuk dapat ilmu. Inilah pentingnya pengagungan terhadap ilmu. Apa saja pengagungan, poin-poin pengagungan terhadap ilmu, ada 20 yang disebutkan oleh Syekh di sini. Walam yakun lihimmatihi, dan walam, dan tidaklah ada. Yakun, lam yakun itu tidaklah ada. Lihimmati, bagi tekadnya, ghayatun, tekadnya untuk mencapai tujuan. Illa malainkan talakfihi, dia betul-betul menekuninya atau bertalakki akannya. Mudah-mudahan antum sabar. Wala linafsihi, dan tidak pula ada dalam dirinya, bagi dirinya, ladzatun, kelezatan, illa malainkan al-fikrufi, memikirkan ilmu tersebut. Manakala seseorang telah mendapatkan pemuliaan dalam dirinya terhadap ilmu, niscaya tujuannya, tekadnya untuk mencapai tujuan, senantiasa ia bertekun di atasnya. Dan tidaklah yang dia pikirkan dalam dirinya, kelezatan-kelezatan yang ada dalam dirinya, melainkan senantiasa dia ingin berpikir untuk mendapatkannya. Kelezatan ilmu. Wa ka'anna aba, dan seperti ka'anna, seperti bahwa sesungguhnya Aba Muhammadin, Abu Muhammad Ad-Dari Al-Hafiz rahimahullah, seorang ulama, lamaha, manakala beliau memperhatikan hadzal makna, akan makna ini, fakhatama kitab al-ilmi, fakhatama, maka beliau menutup kitab al-ilmi, kitab ilmu, min sunanihi, dari kitab sunannya, al-musamma, yang dinamakan bil musnadil jami', dengan musnad al jami', bibabi, dengan satu bab, dengan bibabi fi i'zamil ilmi, dalam pengagungan terhadap ilmu. Jadi beliau menyusun satu kitab dalam sunannya, kitabul ilmi, akhir dari kitab beliau itu beliau tutup dengan satu poin, bab i'zamul ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Wa a'wan syai'id, dan perkara yang membuat memudahkan, atau perkara yang membantu, a'wan itu membantu, ala, di atas, al-wusuli, sampai ila i'zamil ilmi, kepada pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan memuliakannya, ma'rifatu, yaitu mengenal ma'aqidi, poin-poin ta'zimihi, pengagungan terhadap ilmu. Jadi perkara yang membantu kita, Pak, untuk sampainya diri kita ini mengagungkan ilmu tersebut, adalah mengenal poin-poin pengagungan terhadap ilmu. Poin-poin pengagungan terhadap ilmu ini, barakallahu fikum, wahiyal al-usulul jami'ah, ia adalah landasan yang terkumpul, al-muhaqqiqatu, yang bisa merealisasikan li'azamatil ilmi fil qalbi, untuk pengagungan terhadap ilmu di dalam hati. Faman akhadha biha, faman, maka barang siapa akhadha biha, yang mengambil poin-poin pengagungan ini, kana mu'azziman lil ilmi mujiddan lahu, jadilah dia seorang yang mengagungkan bagi ilmu dan memuliakan ilmu tersebut. Wa man dayya'aha, Dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan pengagungan terhadap ilmu tersebut, fali nafsihi adha'a, maka bagi dirinya maka niscaya hilanglah ilmu tersebut, hilang pengagungan tersebut. Wali hawahu ata'a, dan bagi hawa nafsunya dia perturuti. Fala yalumanna, maka janganlah dia mencela. In fatara anhu, jika telah futur. Apa futur? Malas dari menuntut ilmu, dari ilmu. Illa nafsa, jangan dia mencela orang lain. Illa nafsa, melainkan hanya dirinya sendiri. Dia tak mengagungkan, tak memperhatikan poin-poin pengagungan terhadap ilmu. Maka ketika dia malas menuntut ilmu, fala yalumanna, maka janganlah dia mencela di yang orang lain. Illa nafsa, kecuali hanya dirinya saja. Yada ka'au kata, ini ungkapan orang Arab. Yada ka'au kata wafu kafanafaha, kedua tanganmu yang berbuat. Yada ka'au kata wafu kafanafaha, dan kedua mulutmu yang telah meniup. Nah, kalau ada pemanya orang berbuat salah, ya akhi, yadaka au kata wafu kanafaha, dua tanganmu yang telah berbuat dan mulutmu yang telah meniup. Nah, ini ungkapan. Wa man lam yukrimul ilma, dan barang siapa la tidak yukrimul ilma, memuliakan ilmu, la yukrimuhu, niscaya tidaklah ilmu, la yukrimuhul ilmu, niscaya tidaklah ilmu memuliakannya. Jadi siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya pula. Inilah pentingnya kita memuliakan ilmu. Ikhwafillah barakallahu. Nah, insyaallah sampai satu jam nanti kita istirahat dulu barang sekian menit. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang baru 4:42 menit. Baru mukadimah nih, Pak. Ini memang ngaji ini tak sembarangan. Al-ma'qidul awwal. Al-ma'qid itu apa artinya? Ma'qid apa tadi? Ma'aqid apa tadi artinya? Poin. Al-ma'qidul awwal. Poin yang pertama. Tathhiru wi'a'il 'ilmi, tathhiru mensucikan atau membersihkan, wi'a'i wadah, al-'ilmi ilmu, tathhiru wi'a'il 'ilmi mensucikan wadah ilmu. Apa wadah ilmu itu, Pak? Wa huwa al-qalb, wadah ilmu itu adalah hati. Ini poin yang pertama. Wa bihasabi, dan tergantung dengan kadar taharatil qalbi, taharati sucinya al-qalbi hati, yadkhuluhul ilmu, masuknya ilmu itu akan hati, ke dalam hati. Tergantung dengan kesuciannya. Wa idza zadat taharatu, dan apabila, wa idza, dan apabila, izdadat, telah bertambah taharatuhu, kesuciannya hati, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, niscaya bertambah pula qabiliyatuhu penerimaannya hati, lil ilmi, terhadap ilmu. Ini, Pak, ya, poin yang pertama yang harus kita pahami dalam menuntut ilmu adalah tathhiru wi'a'il ilmi. Wi'a'il ilmi, mensucikan wadahnya ilmu tersebut. Wadah ilmu itu wahwal qalbu, dan wadah ilmu itu adalah hati. Manakala bertambah kesucian hati, bertambah pula penerimaan hati terhadap ilmu. Makanya suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya Syekh Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hissi. Suatu hari Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi' akan jeleknya hafalanku. Berarti kalau kita bukan jelek lagi kalau kita mengadu berarti. Ini Imam Syafi'i merasa jelek gitu. Fa arsyadani ila tarkil ma'af. Lalu guruku mengajarkanku, menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna 'ilman nurun. Maka beliau menunjuki aku, mengkabarkan kepadaku, bi anna 'ilman nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah, wa nurullah la yuhda li'af. Dan cahaya Allah tak pernah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. La ilaha illallah. Ini yang poin pertama yang harus kita perhatikan. Faman arada. Faman, maka barang siapa arada yang menginginkan hiya zatal ilmi, menguasai ilmu atau memiliki ilmu, hiya zatal ilmi, hiya zah itu menguasai atau memiliki ilmu, memiliki ilmu, fal yuzayyin, maka hendaklah dia menghiasi batinahu, batinnya. Maka hendaklah dia menghiasi, fal yuzayyin, maka hendaklah dia menghiasi batinahu, batin, wa yutahhir qalbahu, dan dia mensucikan qalbahu, hatinya. Qalbu itu hati. Ha? Hati. Tapi hati-hati, jangan kalbu. Kalbu itu anjing artinya. Jadi ada orang nyebut manajemen kalbu, itu manajemen anjing. Yang betulnya manajemen qal, qaf atau ki bahasanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan hendaklah dia mensucikan hatinya min, dari najasatihi, najis-najisnya hati. Ini yang pertama. Fal ilmu, maka ilmu itu jauharun latifun, permata. Jauharun itu permata. Jadi kalau ada nama si fulan atau si alan jauhar atau jauhari misalkan, itu permata. Latifun, yang halus. La yasluhu, tidaklah pantas illa liqalbin nazif, nazifi, tidaklah pantas melainkan bagi hati an-nazif, yang bersih. Demikianlah ilmu, hanya pantas bagi orang-orang yang hatinya bersih. Wa taharatul qalbi, dan kesucian hati turja'u, kembali. Turja'u dikembalikan atau tarji'u, kembali. Ila aslaini azimaini, kepada dua pokok atau dua landasan azimaini yang agung. Nah, ini dua kesucian hati. Kesucian hati ini Pak. Dari apa disucikan hati? Ahaduhuma, salah satunya, taharatu, sucinya hati, min najasati syubuhat, sucinya hati dari najis-najis syubhat. Tahu syubhat Pak? Syubhat, bid'ah, syirkiyah dan lain-lain sebagainya, perkara bid'ah, kesyirikan dan lain-lain sebagainya. Dan inilah fitnah yang teramat dahsyat hari ini. Kita sucikan Pak. Kita sucikan hati ini dari fitnah, dari syubhat-syubhat. Subhat itu intinya adalah perkara yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ikhwafillah barakallahu fikum. Inilah yang kita sudah cucikan. Dan kita jangan sampai pula awal-awal belajar subhat. Bimbang. Awal-awal ngaji sudah mengkaji bagaimana Syiah dan dalil-dalil kenapa mereka mut'ah. Akhirnya belajar mut'ah-mut'ah, teranti jadi-jadinya dia yang mut'ah. Gitu. Kan bahayanya. Syubhat nih, keluarkan. Wal-akhir. Dan yang lain. Yang kedua. Yang kedua. Ada satu lagi. Ikhwah fillah barakallahu fiik. Entah ana tu. Gimana Bapak? Kasihkan sama Bapak tu. Ikhwah fillah barakallahu fiikum. Wal akhar yang lain, yang kedua, taharatuhu, sucinya hati min najasati syahwat, dari najis-najisnya syahwat. Wah, ini Pak. Dari najisnya syahwat. Perbanyak nanti lagi Pak, insyaallah. Wa idza kunta, dan apabila engkau atau keadaanmu tastahi, malu, min, dari nazri makhlukin, nazri makhluki mislika, dari penglihatan. Nazri itu nazar, nazar itu melihat. Makhlukin, makhluk, mislika, sepertimu juga, ila wasi saubika, kepada kotornya. Ila itu ke, kepada wasi itu kotor, saubika pakaianmu. Maka apabila kita malu, apabila engkau malu dari melihat makhluk yang semisalmu, melihat kotoran pakaianmu, fastahi min nazrillahi ila qalbika, maka malulah kamu dari penglihatan Allah kepada hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataaya, yang di dalam hati tersebut, wa fihi, dan di dalam hati itu ada dendam. Ihanun itu dendam, balaya itu kotoran, wa dhunubun, dan dosa-dosa, wa khataaya, dan kesalahan-kesalahan. Baik. Fa fi sahihi muslimin, maka di dalam sahih Muslim ada satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha, sesungguhnya Allah taala, la yanzuru, tidaklah melihat, ila suwarikum, kepada bentuk wajahmu, bentuk tubuhmu, wa amwalikum, dan harta-harta, walakin yanzuru, walakin, dan tetapi, yanzuru, ia melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Sekalipun kita berbaju bagus, pergi menuntut ilmu dengan kendaraan yang bagus pula, tapi manakala hati tidak sucikan dari najis syahwat dan syubhat, najis syubhat dan syahwat, niscaya hati tidak akan menerima ilmu. Man tahara, barang siapa yang mensucikan qalbahu, hatinya, fihi al-ilmu, atau fihi al-ilmu halla, dan maka dalam fihi, dalam hati tersebut, ilmu itu halla, pantas ia dapatkan, pantas ia masuk, mau masuk ia. Wa man lam yarfa, tidak mengangkat, minhu, dari hatinya, najasatahu, najisnya hati, wada'ahul ilmu, wada'ah itu artinya ilmu itu pergi, wada'ahul ilmu, ilmu itu akan pergi, meninggalkannya, Wartahala, dan dia pergi. Wada'a itu artinya meninggalkan, afwan. Meninggalkannya, ilmu meninggalkannya. Wartahala, dan ilmu itu akan pergi. Ilmu itu pergi. Manakala hati kita tidak suci, manakala hati kita ada fitnatu syubhat, syubhat dan fitnatu syahwat, maka ilmu akan pergi dan hilang dari hati kita. Qala Sahal, qala Sahlu, Sahlu bin Abdullah rahimahullah, Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun, haram ala qalbin, di atas hati, ayyadakulahu, bahwa masuk kepada hati tersebut, an-nuru, cahaya, wafihi, sementara, dan sementara di dalam hati tersebut, syai'un, ada sesuatu, mimma, dari perkara-perkara, yaqrahullahu azza wa jalla, yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Begini Pak, oleh karena itu poin yang pertama kita dalam pengagungan terhadap ilmu adalah tathiru wi'a'il ilmi, mensucikan wadahnya ilmu, wa huwal qalbu, wadah ilmu itu adalah hati. Sucikan hati kita, sucikan hati kita. Hati ini Pak, tempat ilmu. Manakala hati kita telah suci, lihatlah para sahabat Nabi, mereka berjuang dalam talabul ilmi, mereka mempelajari din Allah ini ketika usia-usia mereka telah tua. Di antara membersihkan hati dari syubhat adalah mensucikan syubhat dari susahnya kita mempelajari ilmu di kala tua. Oh, saya dah tua, susah nih belajar. Ini syubhat yang dibisikkan oleh syaitan laknatullah alaih. Ini syubhat. Para ulama, masya Allah, mereka di usia-usia tua kadang baru sadar menuntut ilmu, akan tetapi akhirnya mereka menjadi para ulama juga. Allahu Akbar. Allah Karim. Ini syubhat. Masalahnya Pak, kita ini bukan masuk tidak masuknya ilmu, cuma kadang malas gitu saja. Maka oleh karena itu kita manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Dapat kita. Jadi syubhat ini, sebab pikiran kita sudah teralihkan ke yang lain. Ibarat failnya, fail duniawi telah banyak masuk, maka fail ukhrawi tidak muat lagi. Di delete dulu ini, baru, baru masuk dia. Dihilangkan dulu fail duniawi ini, masukkan fail ukhrawi, baru dia masuk. Inilah tathiru wi'a'il ilm, sungguh-sungguh dalam talabul ilm, sungguh-sungguh. Ikhwafillah barakallahu fikum. Oleh karena itu, dan menuntut ilmu ini jangan antum anggap tidak beramal soleh. Kena sebagian dari syubhat dalam menuntut ilmu juga, dahlah dah, cukup mendengarkan saja, pahami, kemudian saya amalkan. Ya, saya beramal sajalah, banyak-banyak belajar tidak masuk. Payah. Amal sajalah. Menuntut ilmu juga beramal. Dan keutamaan majlis ilmu ini, ikhwafillah barakallahu fikum, ikhlas atau tidaknya antum akan mendapatkan keutamaan. Bayangkan. Maka di antara ulama menyebutkan, ada satu amalan yang jangankan ikhlasnya, tak ikhlas pun dapat keutamaan. Apa? Talabun ilmu. Hadis hadir di majlis ilmu. Si fulan, si alam hanya ikut si bosnya. Misalkan, kalau tidak ikut saya nanti jangan-jangan dipecat kerja. Akhirnya pergi juga dia. Bosnya mendapatkan keutamaan yang lebih, sementara dia juga mendapatkan keutamaan walaupun enggak ikhlas. Apa keutamaannya? Malaikat menaunginya. Mereka bermajtama aqumun, itu hadis. Tidaklah satu kaum termasuk dia yang ada di situ, yang hadir dia di sana. Ikhwafillah barakallahu fikum, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan, tidaknya akan masuk. Ikhwafillah, oleh karena itu, hilangkan syubhat dalam diri kita. Saya dah tua, saya tidak bisa lagi talabul ilm. Ini hilangkan syubhat yang seperti ini. Bertekad, inilah kesempatan saya. Boleh jadi saya akan meninggal dunia umur 120 tahun. Sekarang umurnya baru 60 tahun. Ada sekitar 60 tahun lagi. Begini. Atau boleh jadi. jadi esok, boleh jadi esok hari saya meninggal dunia. Baik, kalau begitu saya semangat untuk ilmu. Boleh jadi ini jalan kemuliaan bagi saya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahu akbar. Ikhwafillah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita istirahat saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sambung ni. Yang kedua lagi Pak ya. Kita lanjutkan poin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah wa filah barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-ma'qil tsani, poin yang kedua. Ikhlasun niyyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan niat. Bagaimana mengikhlaskan niat? Kita baca keterangan Syekh. Inna ikhlasal a'mal, sesungguhnya mengikhlaskan amal-amal perbuatan, asas ataupun dasi qabuliha, diterimanya amal tersebut. Wasullam, dan tangga wusuliha, sampainya amal tersebut. Amal. Qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Milik Allah adalah agama yang hanif. Wa fi sahihain, di dalam kitab sahihain, kalau disebut kitab sahih Pak, itu belum pasti kitab sahih apa. Imma sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih yang lainnya. Tapi kalau sudah disebut sahihain, dua kitab sahih, itu adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Umara, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, al-a'malu binniyah, atau binniyah, kalian amal itu dengan niatnya. Walikulli mri'in ma nawa, dan bagi setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Wama sabaqa man sabaqa, wama sabaqa, dan tidaklah maju man sabaqa, orang-orang yang terdahulu. Orang yang belakang ya. Wala wasala man wasala, dan tidaklah sampai orang-orang yang sampai. Minas salafi as-salihina, dari kalangan salafus salih, illa, melainkan biikhlasi, melainkan dengan keikhlasannya, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabb sekalian alam. Qala Abu Bakrin, telah berkata seorang ulama yang berkunia Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan, aku telah mendengar seseorang, yaqulu, ia berkata, li Abi Abdillah, bagi Abu Abdillah, yani Ahmad bin Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Dan lelaki tersebut menyebutkan kepada Imam Ahmad as-sidq akan kejujuran, wal ikhlas dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah, maka berkatalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tersebut, bihadza irtafa'al qaum, dengan sebab inilah terangkatnya derajat satu kaum. Apa itu? Bagaimanakah cara mendapatkan keikhlasan atau realisasi dari keikhlasan tersebut? Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ihlasi. Belum poin. Dan hanyasanya seseorang mendapatkan, yanalu itu mendapat, mar'u, dan hanyasanya yanalu mendapatkan al-mar'u oleh seseorang, al-ilma akan ilmu, ala berdasarkan atau di atas, qadri ikhlasi, kadar keikhlasannya. Bagaimana cara menisatikannya atau wujud dari keikhlasan tersebut? Ada 4 poin. Wal ikhlasu fil ilmi, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu, yakumu tegak atau dibangun, ala arba'ati usul, di atas 5 landasan. Akhwat, arba'atu 4. 4 landasan. Biha tatahaqqaqa niyatul ilmi, dengan landasan yang 4 inilah terrealisasinya niat ikhlas menuntut ilmu, lil muta'allimi, bagi seorang pelajar, idza qasadaha, apabila dia telah bermaksud akannya. Al-awwal, yang pertama. Rafu'ul jahli 'an nafsihi, mengangkat kejahilan dari diri, dari dirinya. Ini yang pertama, mesti. Bi ta'rifiha ma 'alayha minal 'ubudiyyat. 'Ubudiyyat. Dengan mengetahui ilmu tersebut, ma'alaiha minal ubudiyat, apa yang berkaitan dari perkara-perkara ibadah, wa iqafiha, dan menekuninya, ala baqasidil amri, di atas maksud-maksud perintah, wa nahyi, dan larangan. Baik, poin yang pertama realisasinya dari keikhlasan menuntut ilmu adalah menghilangkan kejahilan di dalam diri. Astani, kedua, rafu'ul jahli 'anil khalqi, mengangkat kejahilan dari makhluk yang lain, dari hamba Allah yang lain, dari manusia yang lain. Pertama dalam diri kita, kita berniat menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Setelah kita berilmu, maka kita hilangkan kejahilan dari orang lain. Dengan cara apa? Bita'alihim, dengan mengajari mereka, wa irsyadihim, dan menunjuki mereka, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Lima fihi salahu, bagi perkara yang membuat baik dunyahum, dunia mereka, wa akhiratihim, dan akhirat mereka. Ini dengan mengajar. Atsalitsu, yang ketiga, ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu, wa hifdhuhu minad daya'i, dan menjaganya ilmu, minad daya'i, dari hilangnya ilmu. Inilah, menuntut ilmu itu masuk dalam kategori ikhlasnya adalah dengan niat menghidupkan ilmu dan menjaganya ilmu dari hilangnya. Pokoknya antum belajar tahsin atau belajar, ya belajar tahsin misalkan, antum pertama niatkan untuk antum pandai, hilangkan kejahilan dalam diri. Kedua, mengajarkan orang lain, dan kita tidak akan lepas dari mengajar ini. Umpamanya ada orang yang mengatakan setelah dia belajar, dahlah saya cukup untuk diri saya sendiri. Iya, mengajar itu juga untuk diri kita, pahalanya. Tapi antum cukup untuk diri saya, tidak mengajar itu dosa. Dan Allah akan mengekang mulutnya dengan kekangan api neraka ketika dia ditanya tentang satu ilmu dan dia tahu dan dia tidak mengajarkannya dari ilmu agama. Allah akan kekang mulutnya di hari akhirat kelak dengan kekangan api neraka. Baik. Ar-rabi yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Tak salah. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang kita harapkan buahnya sementara dia tak berbuah. Atau tanaman ya, misalkan cabai, yang diharapkan dari cabai itu buahnya, ditanam cabai tak berbuah. Ah itu. Iya, saya. Walaqad kana salaf rahimahumullah, dan sungguh dapat itu laitu tauhid juga, dapat itu tauhid juga ya, demi sungguh adalah para ulama salaf rahimahullah yakhafuna, mereka takut fawatil ikhlasi, hilangnya keikhlasan fi talabihimul ilma, dalam menuntut ilmunya mereka. Mereka takut sekali hilangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu mereka. Akan tetapi mereka ini fayatawarra'una anibdi'ai, mereka wara' atau hati-hati dari mengklaim keikhlasan itu. An dari ikhtiar itu mengklaim adanya keikhlasan dalam diri mereka. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, mereka tidak memastikan keikhlasan itu telah ada fi qulubihim, dalam hati mereka. Jadi mereka tidak memastikan keikhlasan itu ada dalam hati mereka, tapi bersamaan dengan itu mereka takut ikhlas itu tidak ada dalam diri mereka. Tapi mereka tidak mau dibilang ikhlas. Contoh, su'ila Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillahi? Hal apakah? Talabta, engkau telah menuntut ilmu. Talabta al-ilma, menuntut ilmu karena Allah? Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, lillahi, demi Allah azizun, ini perkaranya berat, besar, agung. Lakinnahu syai'un hubbiba ilayya, tetapi keikhlasan itu, syai'un adalah sesuatu, hubbiba, yang hubbiba ilayya, yang aku cinta kepadanya, atau diberikan kecintaan oleh Allah kepadaku untuk ikhlas ini. Fatalaku, maka aku mencari keikhlasan itu. Inilah yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Sekelas beliau, bayangkan, siapa yang ragukan lagi kan keikhlasan? Buktinya, seperti kata Imam Malik, apapun yang dibuat keikhlas karena Allah, dia akan kekal. Kitab Imam Ahmad senantiasa dibaca sampai hari ini. Fatwanya senantiasa diulang-ulang dan diikuti sampai hari ini. Islam. Tapi ketika ditanya, apakah engkau telah menuntut ilmu dengan ikhlas? Beliau hanya menjawab, lillahi aziz, demi Allah ini perkaranya besar, agung. Tetapi keikhlasan itu adalah perkara yang kusukai, dan aku mengusahakan untuk ikhlas tersebut. Fatalabtuhu, niscaya, maka aku mencari atau mengusahakan keikhlasan tersebut. Allah. Cuman kadang-kadang, semoga Allah jauhi diri kita, kita kadang ngomong, atau di antara si fulan dan Allah, barakallahu fihim, semoga Allah Ta'ala berkahi mereka dan kita, dan Allah berikan petunjuk pada mereka dan kita. Kadang-kadang kita sebut, rasanya lah, alhamdulillah, ya lah selesai. Kadang-kadang alhamdulillah rasanya ikhlas. Kita begitu, imam sekelas beliau tidak begitu. Nah, inilah sebab ilmu kita kurang. Alhamdulillah ikhlas rasanya, Ustaz. Alhamdulillah ikhlas rasanya, akhi. Hingga dengan demikian, begini. Masya Allah. Imam Ahmad saja tidak. Ketika ditanya apa yang kau sedang ikhlas menuntut ilmu, beliau hanya bisa menjawab, keikhlasan itu hanyalah, ini perkara berat. Tapi keikhlasan itu perkara yang kusukai, aku usahakan. Baik. Nastami, kita lanjutkan. Man dayya'al ihlasa wa man, dan barang siapa dayya'a adalah menyia-nyiakan al-ihlasa, keikhlasan. Fatahu ilmun kathirun, niscaya terluputlah akannya ilmu yang banyak, atau niscaya dia luput oleh ilmu yang banyak. Wa khairun wafir, dan kebaikan yang banyak. Wafir itu juga banyak. Wa yambaghi liqasidis salamah, dan sepantasnya bagi seseorang yang menginginkan keselamatan, qasid itu orang yang bertujuan mendapatkan keselamatan, ayyatafaqqada hadzal asla, bahwa dia mencari pondasi atau landasan ini. Tafaqqada itu mencari, cari satu yang hilang. Wa huwal ihlas, yakni ia adalah keikhlasan. Fi umuri kul, fi umurihi kulliha, dalam semua urusannya. Fi umuri kulliha, dalam semua urusannya. Daqiqiha, serinci-rincinya. Wajalibiha, dan yang poin-poin besarnya, umumnya itu ya, poin besarnya. Sirriha wa'alaniha, yang tersembunyinya dan yang terang-terangannya. Alan itu, alaniha itu yang terang-terang. Wa yahmilu ala hadha at-tafaqqudi shiddatu mu'alajati an-niyyati. Cepat ni. Wa yahmilu hadha ala hadha at-tafaqqudi, dan menanggung derita di atas mencari perkara ini, itu berat dalam mengobati niat. Berat syiddatu mu'alajati niat, berat mengobati, berat mengobati niat. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidaklah ada perkara, ma 'alajtu, tidaklah ada yang aku obati, syai'an, ma'alaktu syai'an itu artinya tidak ada sesuatu pun yang aku obati, asyadda alaiya, yang paling berat di atasku, min niyati, daripada mengobati niatku, li'annaha, karena sesungguhnya niat itu, tataqallaba alaiya, berpulak balik dia di atasku. Nah, ini buktinya. Bal qala Sulaiman al-Hashimiyu, bahkan telah berkata Imam Sulaiman al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhadithu bihadithin wahidin, kadang uhadithu, aku menceritakan bihadithin wahidin, satu hadith, wali niyat, dan saya telah memiliki niat, sudah punya niat. Fa'idai, niat yang baik maksudnya. Fa'idha ataitu ala ba'dihi, maka apabila aku telah sampai ala, di atas sebagian hadis, dan dia sampaikan sebagian, taghayyarat niyyati, niscaya berubah dia niatku. Awalnya ada niat ikhlas, sudah sampaikan hadis itu, berubah niatku. Fa'idha al-hadithu, maka jadi, fa'idha al-hadithu al-wahidu, maka jadi hadis, satu hadis itu, yahtaju ila niyat, dia membutuhkan kepada beberapa niat. Satu buah hadis saja butuh beberapa niat. Allahu Akbar. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, dalam poin ini ada dua hal. Yang pertama, tashihun niyah, Yang kedua tajdidun niyah, yang pertama mentahsih atau membaguskan niat kita karena Allah, dan yang kedua tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Ini perkara penting. Kita lanjutkan. Al-ma'atibat dari poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Jam'u himmatin nafsi alaihi. Mengumpulkan atau menggabungkan himmatin nafsi. Tekad dalam diri atau semangat dalam diri alaihi, di atas ilmu. Ini mengumpulkan tekad kita. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi, dikumpulkanlah semangat itu di atas perkara yang dicari, 'alal matlubi, perkara yang dituntut atau dicari, bi tafaqquli salatati umurin, dengan mencari tiga perkara. Jadi kita dengan bagaimana cara mengumpulkan niat, mengumpulkan tekad tersebut dengan tiga perkara. Awwaliha, yang pertama. Kalau tidak ada tekad, Pak, tidak jalan lancar. Sementara mengumpulkan tekad ini ada tiga cara. Satu, al-hirs, bersungguh-sungguh. Atau hirs itu sama ya. Ala ma yang fa'u, untuk mencari ala di atas ma yang fa'u, apa yang bermanfaat. Mencari sesuatu yang bermanfaat. Famata wufiqal abdu ila ma yang fa'u harasa alaihi. Famada, maka kapan wufiqa, telah diberi taufik al-abdu, seorang hamba, ila ma yang fa'u harasa alaihi, kepada apa yang bermanfaat, niscaya dia bersungguh-sungguh di atasnya. Maka oleh karena itu kita bersungguh-sungguh di sepatnya. Taniha, yang keduanya, al-isti'anatu billahi fi tahsilihi, billahi azza wa jalla fi tahsilihi, memohon pertolongan kepada Allah dan untuk dalam menghasilkan ilmu tersebut. Jangan andalkan otak saja, saya wong pintar, anda saya orang hebat, oh tidak. Memohon pertolonganlah kepada Allah. Makanya doa Allah suruh Rasul untuk tambahan. Tidak ada Rasul, Allah suruh Rasul untuk tambahan yang lain selain tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Allah Rabb, tambahlah ilmu. Dan Rasul dengan kita banyak berdoa untuk tambahan ilmu. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Rabb, berikan manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada saya, dan saya, dan tunjukilah saya apa yang bermanfaat bagi saya. Perbanyak berdoa, ya Allah berikan saya ilmu, berikan saya ilmu. Kenapa kita nak dapat ilmu? Kita ingin kemuliaan di sisi Allah. Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang beramal saleh, orang-orang yang berilmu. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ, mengangkat beberapa derajat. Baik. ثَالِثِيهَا, yang ketiga. عَدَمُ الْعَجْزِ عَنْ بُلُوِ الْبُؤْيَةِ مِنْهُ, عَدَمُ الْعَجْزِ, tidak lemah semangat, tidak loyo, عَنْ بُلُوِ, dari sampainya al-bu'yah, tujuan kita, minhu, dari ilmu tersebut. Tidak lemah semangat. Waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah, dan sungguh telah dikumpulkan akan perkara yang tiga ini, fil hadits alladhi rawahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ihris, bersungguh-sungguhlah kamu, ala ma yanfa'u, apa yang bermanfaat bagimu, atas perkara yang bermanfaat bagimu, wasta'in, dan minta tolonglah billah kepada Allah, wala ta'jid, dan janganlah bersikap lemah, luyu, patah semangat. Jangan. Baik. Malas ya. Qala al-Junayd, telah berkata Imam Junayd rahimahullah, ma talaba ahadun, tidaklah seseorang, ma talaba ahadun syai'an, tidaklah seseorang menuntut atau mencari sesuatu, bijiddin, kalau jaddin, kakek, atau jaddin, kalau jid, sungguh-sungguh, ma talaba, tidaklah seorang mencari, ma'atolah ba'ahudu syai'an, tidaklah seorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, wasidkin, dengan sungguh-sungguh dan jujur, illana lahu, niscaya melainkan dia akan meraihnya. Fa'illam yanalhu, maka jika tidak dia dapatkan kullam semuanya, nala ba'dom, niscaya dia akan dapatkan sebagiannya. Begitu sunnatullah yang berlaku. Waqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Fawaid, dan telah berkata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati, apabila telah terbit bintang najmu, bintang al-himmati, kesungguhan atau tekad, fi dhalami lailil batala, di dalam kegelapan malam, waradifahu qamarul azima, niscaya rembulan yang terang mengikutinya. Asyraqatil ardu binuri rabbiha, niscaya bumi meneranginya dengan cahaya Rabbnya. Ini ungkapan syair. Apabila semangat telah ada, niscaya qafila barakallahu fikum akan hadirlah. Ya. Akan berbulan akan mengikuti kita dan bumi akan menerangi dengan cahaya Rabb-nya. Baik. Wa inna mimma yu'liyul himmata, dan di antara perkara, dan sesungguhnya di antara perkara yang membuat semangat tinggi, wa yasmu binafsi, dan tingginya tekad dalam dirimu, i'tibara atau i'tibaru haliman sabaqa, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang telah berlalu. Wa ta'arrufa atau wa ta'arrufu himamil qaumil madin, dan mengenal atau mengetahui semangat atau tekad kaum yang telah terdahulu. Ini di antara. Misalnya fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana, maka adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, adalah beliau ini wahwa fitiba, dan beliau ini di masa usia anak-anaknya, rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr, rubbama, ada kalanya kadang arada, beliau ingin al-khuruj, keluar, qabla, sebelum al-fajr, sebelum fajar, ila ke khilaq al-shuyukh, halaqah syekhnya, fata'khudhu ummuhu, maka ibunya mengambil bajunya, bithiyabihi, mengambil bajunya, maka ibunya mengambil bajunya, wa taqul, dan ibunya berkata sayang kepadanya, hatta yu'adzinannasu aw yusbihu, hingga manusia azan atau mereka subuh. Wa qara'a al-khatibul ba'dadi, dan telah Imam Khatib al-Ba'dadi membaca, dan telah membaca oleh Imam Khatib al-Ba'dadi rahimahullah sahih al-Bukhari, kitab sahih Bukhari, kullahu ala Ismail al-Hirri, kepada Ismail, guru beliau Ismail al-Hirri, fi thalathati majalisa, dalam 3 majlis, la ilaha illallah, sahih Bukhari cuma 3 majlis. Tamat. Seperti apa majlisnya? Apakah sejam, 2 jam? Kagak. Enggak. Isnani minha, 2 dari yang 3 itu, fi lailataini, dalam 2 malam, min waqti. Kapan waktunya? Min, dari waktu salatil maghribi, salat maghrib, ila salatil fajri, hingga salat fajar. Bayangkan. Jadi kalau mau bergadang itu yang boleh begini. Salat subuh tidak tertinggal. Wal yaumis tsalits, yang dua malam itu begitu. Yang ketiganya dan hari yang ketiga min dhahwatin nahari, dari waktu duha di kala siang ila salatil maghrib, hingga salat maghrib. Tak cukup sampai di situ. Wal minal ma'ribi ila tulu'il fajri, dan dari salat maghrib hingga terbit fajar. Allah Karim, bayangkan itu. Sahih Bukhari. Allah. Ini semangat. Kita baru cuma 1.5 jam dan loyo. Allah Karim. Masya Allah. Jadi kalau mau bergadang malam ini begini. Sahih. Yang lain tidak boleh. Wa kana Abu Muhammad ibn Tabban, dan adalah Abu Muhammad ibn Tabban awal permulaan belajarnya, yadrusul laila kullahu, dia belajar pada waktu malam semuanya. Fakanat ummuhu, maka adalah ibunya, tarhamuhu, mengasihinya, watanhahu anil qiraati billaili, dan mencegahnya, melarangnya dari membaca di waktu malam. Karena dikala itu belum ada lampu listrik, Pak. Hanya lampu ya, obor misalkan sejenisnya. Fakana ya'khudzul misbaha, maka dia Imam Ibn Tabban ini mengambil lampu, wayaja'aluhu, dan menjadikan lampu itu tahtal jafnati, di bawah jafna. Jafna ini syai'in minal aniyatil azimah, sesuatu dari bejana yang besar. Jadi diambilnya lampu, kemudian diambil bejana yang besar, diletakkan di bawah bejana itu. Wayutadhaharu binnaumi, dan dilihatlah dia, terlihatlah dia ini sudah dalam keadaan tidur ya. Terlihat dalam keadaan tidur. Fa idza raqadat, maka apabila ibunya telah tidur, kerjanya akhrajal misbaha, dia mengeluarkan lampunya itu, wa aqbala 'ala ad-dars, 'ala ad-dars, dan dia mulai untuk belajar. Allah Karim. Bayangkan semangatnya. Allah Karim. Khafila barakallahu fi. Kita gimana? Fakun rajulan rijluhu ala sara sabitatun, maka jadilah seorang lelaki yang kedua kakinya, yang kakinya di atas tanah, berdiri tegak. Wahamatu himmati fawqa suraya samiqatun, dan hamatu himmati, dan dekatnya cita-citanya di atas bintang suraya, dia meninggi. Samiqatun itu tinggi. Kaki kita tegak di atas bumi, tapi cita-cita kita sampai ke bintang suraya. Baik. Wala takun syabbal badni, syabbal badan. Dan janganlah jadi seseorang yang muda badannya, tapi asyabal himmah, loyo semangatnya. Atau telah kuat semangatnya. Fa inna himmatas sadiq, himmat as-sadiqi, maka sesungguhnya semangat yang benar atau tekad yang benar, la tashibu, dia takkan pernah pudar. Agak sedikit cepat saya. Antum kalau bisa dengarkan rekaman saya. Kana Abu al-Wafa, dan adalah Imam Abu al-Wafa ibnu Aqil. Ini contoh lagi. Ahadu azkiyail alam, beliau ini siapa? Ahadu, salah seorang azkiyail alam, orang yang terpintar, orang pintarnya di alam ini. Min fuqaha'i Hanabila, min fuqaha'il Hanabila, dari ahli faqihnya, fikihnya orang-orang Hanbali. Yusnidu, beliau bersyair, wa huwa fi tsamanina, dan dikala itu beliau berusia 80 tahun. Apa syairnya? Masya Allah. Ma syaba azmi wala hazmi, tidaklah pernah pudar tekadku, dan pula keteguhan hatiku, wala khuluqi, dan tidak pula pudar tabiat baikku, wala walai, dan tidak pula pudar persahabatanku, wala dini, dan agamaku, wala karami, dan tidak pula ketermawananku. Wa innama i'tada sya'ri, dan hanya saya minta ganti rambutku, ghayra sibghatihi, minta ganti warna rambutku selain warna aslinya. Tetapi wasyaibu fi sya'ri, dan uban itu hanya ada di rambutku, ghayra syaibi fil himani, ghayra syaibi fil himani, dan bukanlah uban itu tumbuh dalam dekatku. Allahu akbar. Bayangkan usianya 80 tahun. Kalau orang Indonesia usia 80 tahun itu nunggu mati saja. Ada juga yang ngomong sekiranya mungkin kadang mungkinkah kematian sudah seolah-olah kematian melupakanku. Tidak begitu. Tekad kita kuat. Harus kuat tekad kita. Karena perjalanan kita bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat. Nah, kita selesaikan. Kalau tidak sampai poin 5, poin 4 hari ini. Karena kita baca 4-5 hari. Kita sudah bertekad untuk menyelesaikannya 3 majelis. Berarti kalau majelis ini terlambat, majelis besok kita percepat. Pokoknya 3 majelis. InsyaAllah. Setuju? InsyaAllah. InsyaAllah majelis ini cukup 4 saja nanti. Al-ma'kidur rabi'u. Poin yang keempat. Sarful himmati. Memalingkan tekad fihi dalam menuntut ilmu, ila ilmil Qur'ani wa sunnati, kepada ilmu Qur'an dan sunnah. Qur'an dan sunnah. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu rujukannya, maradduhu, sumbernya kepada kalamullah, kembalinya kepada kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyul ulumi, dan ilmu yang lain, imma khadimun lahuma, ada kalanya mengikuti ilmu Quran dan hadis ini, fayu'khadhu minhu, maka diambil dari ilmu itu, ma tatahaqqaha bihil hikmatu, sekedar apa yang bisa merealisasikan untuk khidmat terhadap Quran dan Sunnah ini. Terhadap ilmu yang mengikuti Quran dan Sunnah ini. Ilmu khidmah. Khidmah ini ilmu yang membantu untuk memahami Quran dan Sunnah ini. Misalkan ilmu apa lagi? Lughah. Untuk memahami Quran. Sekedar untuk khidmah. Apa yang bisa merealisasikan. Aw ajnabiyun anhuma, atau ilmu yang lain dari keduanya, pada bala yadurul jahlu bihi, maka tidaklah mengapa bodoh kita terhadapnya. Tak apa-apa. Oh, saya enggak pandai bahasa Inggris. Enggak apa-apa. Rapopo. Enggak apa-apa. Fakila barakallahu fi. Hatta ada salah seorang ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman At-Tanimi di Surabaya itu. Beliau bahasa Indonesia pun enggak tepat dulu. Awal beliau pulang dari Arab. Lama beliau di Arab. Pandainya bahasa Jawa dan bahasa Arab. Nah ini dia. Masya Allah. Enggak apa-apa. Kadang santrinya ketawa dengar beliau bahasa Indonesia. Nah sekarang enggak. Lumayan. Ya. Tapi bahasa Arab ini Masya Allah. Itu beliau yang undang-undang murid Selban. Terus gitu. Para masyaih dari Madi. Sa'adur Rahman Asim. Baik. Wa ma'ahsana qawla iyadin al-yahsubi fi kitabi al-inma' dan alangkah indahnya ucapan niat al-yahsubi dalam kitabnya yang bernama al-ilma' al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma, ilmu dalam dua pondasi yang tidak, dua landasan yang tidak bersumber kepada keduanya, yang tidak kembali pada keduanya, illal mudillu, melainkan al-sesat, dia sesat al-tarifi. Jadi menuntut ilmu dalam dua landasan Quran dan Sunnah yang tidak kembali kepada keduanya, melainkan ia akan menyesat an-tariqil lahid, tersesat dari jalan yang terang. Masa sesat dari jalan yang terang itu? Aneh. Jelas. Baik, ilmu kitab wa ilmu al-athar, ilmu kitabullah dan ilmu hadis, allati yang qad usnidat, yang sungguh ada sanadnya, an tabi'in, dari seorang tabi'in, al-sahibin atidak, atau dari salah seorang sahabat. Baik. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf, dan sungguh ini adalah ilmu salaf alaihim rahmatullah, alaihim rahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Tsumma kasural kalamu ba'dahum, kemudian banyak ngomong setelah mereka, fi ma la yanfa'u, pada perkara yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fi salafi aktsar, dan ilmu dalam generasi salaf itu banyak, lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar, dan kalam ngomong pada generasi setelahnya lebih banyak. Kalau ilmu salaf banyak, makanya kul kaidah kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaq, setiap kebaikan adalah mengikuti generasi yang terdahulu, dan setiap sumber malapetaka atau kejelekan kejahatan dari bid'ahnya orang yang belakangan. Baik, kita lanjutkan. Qala Hammad bin Zaid qul, telah berkata Muhammad bin Zaid, aku berkata li ayyub asy-syakhsiyani, bagi ayyub asy-syakhsiyani, al-ilmu al-yawma aktar, ilmu pada hari ini banyak, au fi ma taqaddam, atau pada generasi terdahulu. Dia boleh bertanya kepada Ayub, si Ayub asy-syakhsiyani. Maka faqala, beliau berkata, al-kalamu al-yawma aktar wal-ilmu fi ma taqaddam aktar, berkata atau ngomong pada hari ini banyak, dan ilmu pada generasi terdahulu itu lebih banyak. Hari ini ngomong saja, pandai cerita saja, sedikit-sedikit ngomong, ceramah ngawur saja, ngomong saja. Baik, masih ada waktu. Kita tekadkan sampai poin yang 5, seperti tekad awal rupanya. Alhamdulillah. Saya sangka tadi cuma poin 4. Baik. Al-Maqidul Khamis. Atau kalau ulang setiap suruh, memang juga. Atau kalau bukan, bulan depan juga tak apa-apa. Baik. Poin yang kelima, sulukul jaddati al-musilatu ilaihi. Sulukul jaddati, jalan yang benar. Al-musilatu ilaihi, yang menyampaikan kepada ilmu. Ada jalannya, Pak. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi, bagi setiap yang dicari itu ada jalan yang menyampaikan kepadanya. Faman salaka jaddata matlubihi, makin cepat ya. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang dicari itu, auqafathu alaihi, niscaya dia mendapatkan di atasnya atau bertekun di atasnya. Bertekun mendapatkan di atasnya. Dia mendapatkan. Wa man adala anhu, dan barang siapa yang melenceng dari jalan tersebut, anha lam yasfah bi matlubi, niscaya dia tidak dapat apa yang ia cari. Wa inna lil ilmi tariqan, dan sesungguhnya bagi ilmu juga ada jalan. Man akhtaaha, siapa yang telah salah jalannya, walla, niscaya telah tersesat dia. Walam yanalil maqsuda, dan dia tidak mencapai apa yang dimaksudnya, yang dicarinya, tujuannya. Wa rubbama athaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'bin katsirin. Antum saya harapkan dengarkan rekamannya. Dan rubbama, ada kalanya, asaba faidatan, dia mendapatkan faedah yang sedikit, tapi ma'atak bin katsirin, dengan capek yang banyak. Dia dapat faedahnya kalau salah jalan dikit, tapi capeknya ada banyak. Itulah payahnya kalau salah jalan. Di dunia, jalan di dunia saja enggak begitu. Baik. Wa qad dzakara at-tariq hadha at-tariq bi lafdin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, dan sungguh telah menyebutkan akan jalan ini dengan lafaz yang ringkas, yang padat, mani'in, yang bagus, oleh Muhammad bin Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, sahib, penulis atau pemilik kitab Tajul Urush fi manzumatil lahu, dalam manzumah miliknya, tusamma, yang beliau namai Alfiyah, yang dinamai dengan Alfiyatus Sanad. Alfiyatus Sanad, ia berkata padanya, fama hawal ghayata fi alfi sanah syahsun fahus min kuli fannin ahsanah, bihibsin matnin jami'in lirajihi ta'khuzuhu ala mufidin nasihi. Mufidin nasihi. Baik. Fama hawal ghayata. Maka segala upaya untuk mencapai tujuan fi albisana telah dilakukan dalam 1000 tahun, dalam masa 1000 tahun syahsun oleh seseorang. Fahus. Fama hawal ghayata. Maka tidaklah bisa mencapai tujuan tujuan dalam fama hawal ghayata. Maka tidaklah bisa mengumpulkan maka tidaklah bisa mengumpulkan semua tujuan dalam waktu 1000 tahun oleh seseorang. Maka fahus, maka ambillah mingkuli dari setiap panin pelajaran itu ahsana, yang terlebih baiknya. Tidak bisa, walaupun belajar pun 1000 tahun tidak bisa dapat semua ini, tapi ambillah yang lebih baiknya. Bihibdin matnin. Caranya bagaimana? Dengan menghafal matan jami'in, yang ringkas, yang terkumpul. Liraj, menghafal matan yang ringkas, padat, bagi pendapat yang kuat. Ta'khudhu 'ala mufidin nasihin, yang engkau ambil dari syekh yang memberikan faedah dan nasihat. Baik, ini perlu perhatikan. Jadi mengambil ilmu itu Pak, walau hidup kita 1000 tahun tidak bisa. Sebab ilmu bagaikan bahrin zahirin, bagaikan lautan yang sangat luas sekali, tidak bisa. Maka fahus min kulli fannin ahsana, maka ambil yang baiknya. Mana yang baiknya? Caranya adalah menghafal matan. Maka belajar itu dengan matan-matan dulu, yang ringkas-ringkas dulu. Jangan begitu belajar langsung syarah yang besar-besarnya, ini tidak bisa. Maka umpamanya antum belajar fikih misalkan, kalau turuk fikih, kalau mazhab apa antum belajar boleh, tapi jangan fanatik itu. Jadi yang salah, betul kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan belajar matan Abu Suja, kemudian Kifayatul Ahya, kemudian mungkin Al Mahalli misalkan. Dalam mazhab Syafi'i antum belajar dulu kitab Durarul Bahiyyah, ringkas-ringkas dulu, ringkas-ringkas, tapi padat. Bagi mengandung pendapat yang baik. Ini ya. Nah, demikian pun yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan dulu. Fatariqul ilmi wajaddatuhu mabniyatun ala amraini. Maka jalan menuntut ilmu wajaddatuhu. Ini jalan juga. Dan porosnya yang benar. Jalannya yang benar. Cara mendapatkan ilmu dan jalannya yang benar. Mabniyatun itu dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima, siapa yang mengambil keduanya, kana mu'azziman lil ilmi, niscaya dia telah menjadi seorang pengagung bagi ilmu, yang mengagungkan ilmu. Dua nih cara sampainya ya, cara jalan terhadap ilmu. Mana yang dua nih? Kita lanjutkan dulu bacanya. Li'annahu yaslubu min haitsu yumkinul wusul ilaihi. Karena sesungguhnya dia menuntut ilmu itu min haitsu, dari sekira-kira memungkinkan sampai kepada ilmu tersebut. Kalau tidak memungkinkan sampai, jangan tempuh jalan itu. Fa'ammal amrul awal maka adapun jalan yang pertama, fahibtu matnin jami'in dirraj, menghafal matan yang ringkas padat bagi pendapat yang kuat. Ini penting nih. Belajar fikih misalkan masalah air. Dururul bahiyah disebutkan asal dalam air itu adalah tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Apa? Kan mudah kita. Fala budda, insyaallah pertemuan besok akan saya ulang uraian ini. Ini penting. Fala budda, maka tidaklah dapat tidak atau mestilah min hifdzin, dari menghafal. Sebab wa man dhanna annahu yanala al-ilma bila hiddin, karena sesungguhnya barang siapa yang menyangka dia telah mendapatkan ilmu dengan tanpa menghafal, dengan tanpa hafalan, fa innahu yaslubu muhala, maka sesungguhnya dia tengah menuntut ilmu dengan cara yang mustahil. Wal mahfuz, dan yang dihafal itu seperti apa? Al muawwalu alaihi, yang dapat dipercaya di atasnya. Wal matnul jami'ul raji, yakni matan yang ringkas padat bagi pendapat yang kuat. Ai al-mu'tamadu 'inda ahli al-fadl. Yakni artinya pendapat yang bisa dipegang dari orang-orang yang ahli dalam fan ilmu tersebut. Wa ammal amru tsani, dan adapun perkara yang kedua, fa akhdhuhu 'ala mufidin nafil, maka mengambil ilmu itu dari syekh yang memberikan faedah lagi menasihati. Fatuzza'u ila syekhin tafahhumuhu fatatafahham 'anhu bima'aniyahu, maka diambil pemahamannya kepada syekh akan makna-maknanya. Baik. Yattasifu bihadzal hadaini wasfain. Sifat yang pertama ini, mengambil ilmu dari syekh yang memberikan faedah dan nasihat, itu ada dua, disifati dengan dua sifat. Wa awwaluhuma, yang pertama syekh itu, ustaz itu, guru itu, al-ifadatu, kita bisa mendapat faedah darinya atau dia beri faedah. Wa hiyal ahliyatu, dia adalah orang yang ahli, punya kemampuan fil ilmi, dalam ilmu tersebut. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi, maka adalah dia dikenal mimman dari, maka adalah ia mimman dari orang urifa yang dikenal bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu. Wa talaqqihi, dan bertalaqqi dengan ilmu. Hatta adraka, sehingga dia mendapatkan ilmu tersebut. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, sehingga jadilah baginya memiliki kekuatan di dalam ilmu tersebut. Ini orang-orang yang belajar ilmu juga. Wal aslu, dan yang asal, wal aslu, dan asal dalam bihadza ma akhrajahu Abu Daud, asal dalam perkara landasan ini apa yang telah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud fi sunanihi, dalam kitab sunannya. Dalam kitab sunannya, bi isnadin qawi, dengan sanad yang kuat. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tasma'una wa yusma'u minkum, engkau mendengarkan, mendengarkan, wa yusma'u minkum, dan didengarkan pula nanti oleh orang dari kamu. Ya, kita dengarkan ilmu itu dari syekh kita, dari guru kita, kemudian orang mendengarkan pula dari wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengarkan pula dari orang yang mendengar dari kamu. Itulah tabaqah. Wal 'ibratu bi umumil khitab, dan yang dianggap itu dengan umumnya khitab. Hadis ini tidak la bi khususil mukhatab, tidak dengan kekhususan mukhatab, sebab turunnya hadis ini. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al ummati, maka mestilah, maka senantiasalah dari cara mendapatkan ilmu pada umat ini, ayakhudahu al-khalifu, bahwa mengambil oleh orang-orang yang belakangan, anis, oleh orang-orang yang belakangan, anis salifi, dari orang-orang yang terdahulu. Amal wasbustani, jadi yang pertama, sifat seorang guru itu dia harus ahli dalam ilmu. Yang kedua, amal wasbustani, adapun sifat yang kedua, bahwa nasihat, dia memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat ini terkumpul watajma'u ma'nayaini isnain, terkumpul dalam dua makna ini. Ahaduhuma, yang pertama, salahiyyatu syekhi liiktida'i bihi, bagusnya syekh itu untuk diikuti. Wal ihtida'u bihadihi, dan kita mendapatkan, dan mendapatkan petunjuk dengan petunjuknya, wadallihi, dan pengajarannya. Wasanti, dan diamnya atau perilakunya, ini harus kita cari. Jangan hanya kita mendapatkan syekh yang kita kagum di saat ngajinya, di saat ceramahnya, tapi akhlak dan kepribadiannya tak bisa dicontoh. Ini salah. Baik. Wal akhir, dan yang kedua, ma'rifatuhu, mengetahui syekh itu bitara'iki ta'lim, dengan cara tariqah, dengan cara-cara pengajaran. Jadi syekh ini dikenal orang yang pandai cara mengajar. Bihaitu yuhsinu ta'lima, dengan sekira-kira dia membaguskan pengajarannya al-muta'allima, akan murid-muridnya. Nah, jadi dia harus pandai itu. Wa yu'arafu ma yaslu lahu wa ya'arifu afwan. Dan dia tahu apa yang yaslu, yang bagus bagi muridnya itu, wa ma yadru, dan apa yang membahayakan metode itu kepada muridnya. Waffaqa tarbiyatal ilmiyata allati, telah menyebutkan metode mengajar itu, ya, cara-cara mengajar itu, waktu tarbiyah ilmiah, cara-cara mengajar itu, mendidik keilmuan itu, allati dzakaraha, yang telah disebutkan asy-Syatibi oleh Imam asy-Syatibi fi al-muwaffaqat, dalam kitabnya al-muwaffaqat. Naam. Nah, kita cukupkan sampai di sini, tapi karena masih ada waktu sedikit, saya sempurnakan betul poin ini. Sedikit saja tambahan. Nah, besok langsung poin ke-6 saja. Maka di dalam mencari ilmu, di poin yang ke-6 ini, kesimpulannya adalah kita tempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Ada dua menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menghafal matan yang ringkas bagi pendapat yang kuat. Pokoknya antum belajar fikih nih, poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini, menghafal matan yang ringkas. Hafal, maka di antara para ulama menyebutkan, saya hafal sedikit tapi membaca banyak. Ternyata di kemudian hari yang menjadi ilmu yang saya hafal, yang dibaca berlalu, begitu saja. Maka kalau ngaji kitab itu, kitab yang ringkas-ringkas itu, turuk ilmu yang harus sampai. Dan kita harus punya kitab. Jangan langsung kitab antum ngaji, misalkan ngaji langsung kitab ngajian Bulughul Maram, itu dah panjang itu pembahasannya. Atau ngaji langsung kitab Al-Ummi, itu dasar itu. Ngaji itu dulu kalau ngaji fikih, matan-matan yang kecil-kecil dulu lah. Kecil-kecil pembahasannya, ringkas. Bahkan kami di sana, di Markis, sama santri, ngaji kitab fikih itu ya Durarul Bahiyah. Itu dalam mazhab Hambali. Besok kalau mazhab Syafi'i, karena kita kan tidak terikat dengan satu mazhab, mazhab Syafi'i mungkin matan Abu Suja. Ringkas dulu, tidak cantumkan dalilnya. Tidak cantumkan dalilnya. Tapi Masya Allah dahsyat. Seperti dalam awal kitab itu dikatakan, asal air itu suci lagi mensucikan. Dia tetap di atas kesuciannya, kecuali apa yang bisa merubah baunya, warnanya, rasanya dari benda najis atau sesuatu dari benda najis. Begini, kan kaedah. Wah, inilah, ini namanya matan-matan ringkas. Ini cara menuntut ilmu. Insya Allah, dan saya pribadi bertekad untuk membacakan kitab ini terus. Begini cara, tamat ini nanti kita kaji apa lagi? Matan ringkas, ringkas. Ini belajar itu tadarus, berjenjang. Jangan langsung begitu naik jenjang, langsung lompat tingkat 4. Itu patah kaki dibuatnya. Akhirnya tidak naik tingkat 5 lagi, dah patah kaki. Kan tidak naik tingkat 5 lagi. Bertahap. Dan semua pembahasan terus selesai. Ini dikaji Bulughul Maram. Ia bab salat, bab taharah, itu-itu aja. Dah berapa tahun kamu ngaji? 5 tahun. Alhamdulillah ada. Jenggotnya iya, jenggotnya dah panjang. Betul, dia ngaji 5 tahun. Tapi apa yang kamu tahu? Tak ada yang tahu dia. Bab tahunya taharah, salat, taharah, tak ada. Di kajian fikih itu harus semulia. Komplek kita mengkaji. Makanya kita ambil Durrul Bahiyah itu, misalkan kaji semuanya. Contoh nih, begini. Kajian bab fikih itu, fikih ini, yang disebut fikih itu ada 4 pembahasannya, Pak. 1, bab ibadah, permasalahan ibadah. 2, muamalat. 3, munakahat. 4, peradilan dan jinayat. Ini dia. Jangan hanya jenggot panjang ngaji apa salatnya dah bagus sunnah, tapi giliran nanti berbisnis, bisnisnya bisnis riba. Itu muamalat berarti belum ngaji. Ibadah saja bagaimana? Nah, ini ibadah saja dah kita pelajari belum ini enggak. Ibadah itu ada beberapa. Satu, kitabut thaharah. Selesai. Kitabut shalah, kitab salat. Termasuk salat jenazah dan lain-lainnya. Kitabut shaum, kitabuz zakat, kitabuz shaum, kitabul hajj, dan ada yang memasukkan dalam bab jihad ini kitab dalam masalah ibadah ini kitabul jihad, kitab jihad. Sebagiannya para ulama begitu. Itu ibadah sudah selesai nak ni. Setelah itu muamalat. Setelah itu munakahat. Ini nikah saja ngaji ni bab nikahnya belum ada. Ha gitu. Cantum. Jadi tapi jangan panjang-panjang. Jadi jangan minta uraian beda-beda pendapat begini. Itu uraian beda pendapat itu kalau dalam kajian mungkin bisa bicara. Tapi kalau dalam talabul ilmi, jangan panjang-panjang. Sebab penuntut ilmu tidak boleh disibukkan oleh perbedaan pendapat yang panjang, yang pemula. Baik, begini. Sampai bab selesai. Apa kitab yang sudah kamu tamatkan? Bab fikih ini. Akidah ini jelas. Apa ini? Inilah dia. Yang pertama kita hafalkan matan. Yang kedua, kita ambil ilmu itu dari syekh yang memberikan faedah dan nasihat. Seperti apa faedah, fadilahnya, kriterianya? Dia memiliki keahlian. Dan yang kedua, dia memberi nasihat. Sifat memberi nasihat itu baik untuk diikuti. Di kita mendapat petunjuk dengannya. Maka sama teman-teman di sana, antum kalau cari guru, cari asatizah, jangan antum hanya kagum saat dia ngaji. Antum harus juga belajar dari akhlaknya. Ada begini. Baik. Ini sekarang krisis akhlak. Nah, santri-santri kadang sudah hafiz Quran, pulangnya sudah hafal Quran tapi gaya centeng. Ini gimana gitu? Ikhwan fillah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab ala kulli hal. Ya semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini. Sekarang baru 5 poin, tapi kita baca muka 5 pula tadi. Insyaallah waktu ada beberapa menit untuk qailulah, maka kita cukupkan sampai di sini dulu dan majelis kita sekitar 2 jam. 2 jam lebih sedikit. Yang benar hanya dari Allah. Kalau saya salah, saya mungkin kena cepat atau kena kadang tak ingat, salah harakatnya, salah terjemahnya. Yang benar antum dapat mungkin dari asatizah lain, ikuti yang benar itu. Campakkan saja dan betulkan yang salah. Baik, ikhwan fillah barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ini, silakan. Singkat saja ya. Tadi ada poin.